hancur demi kegelapan. Sinarnya menerangi hatimu, tetapi hatiku terbakar. Ataukah dirimu tega membiarkan aku tersiksa? Tak dapat, tak dapat aku aku biarkan tentang dirimu dan semuanya yang aku tahu. Walau sangat menyakitkan, tetap ku jalani demi biarlah jadi cerita di dalam buku memori. Cinta-cintaku padamu bagaikan lilin. Cintaku padamu bagaikan lilin yang rela hancur hatiku terbakar. Ataukah dirimu tega membiarkan aku tersiksa? Tak dapat, tak dapat aku hindari. Aku biarkan tentang dirimu dan semuanya yang aku tahu. Walau sangat menyakitkan, tetap ku jalani demi engkau. Biarlah jadi cerita di dalam buku memori. Cinta-cintaku padamu bagaikan lilin. Haruskah aku biarkan tentang dirimu dan semuanya yang aku tahu? Sangat menyakitkan, tetap ku jalani demi engkau, belahan jiwaku. Biarlah jadi cerita di dalam buku memori. Cinta-cintaku padamu bagaikan lilin. Biarlah jadi cerita di dalam buku memori.